Wassamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Langit Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya, meninggikannya menjadi atap untuk manusia. Wa wada'a al-mizan, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-mizan di muka bumi ini. Al-mizan yaitu al-adl, keadilan, yaitu asy-syari'ah, syariat yang dengannya tegaknya langit dan bumi ini. Maka Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla tatghaw fil mizan." Janganlah kalian melampaui batas di dalam timbangan. Gunakanlah timbangan tadi secara adil. Dan jangan melampaui batas. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan itu secara adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-mizan sebagai keadilan yang dengannya tegaknya langit dan bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan al-mizan, yaitu keadilan, yaitu syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Al-Ayah. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti, dan kami turunkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Mizan, yaitu keadilan yang ada di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dibawa oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, agar manusia menegakkan dengannya keadilan di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dengan tegaknya keadilan maka akan baik segala urusan yang ada di alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit dan bumi ini kecuali dengan al-haq. Qala Allah taala, "Wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haq." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan al-haq, dengan kebenaran. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, agar setiap orang itu dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, dan mereka tidak dizalimi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Karena apa yang beliau bawa dari syariat yang mulia ini, yang di dalamnya terdapat keadilan, di dalamnya terdapat kebenaran, di dalamnya terdapat segala kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. مَعَاشُرَ muslimin رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Pokok dari keadilan itu sendiri dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada tiga perkara. Yang pertama yaitu at-tauhid. Yang kedua adalah at-tha'ah. Dan yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah. At-tauhid adalah sebesar-besar hak yang diperintahkan kita untuk menegakkannya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Sebesar-besar hak Ya Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah menciptakan manusia ini kecuali untuknya. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Untuk menjadikan ibadah ini seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dan berharap kepadanya. Mencintainya. Dan mencintai segala sesuatu karenanya. Membenci apa yang dibencinya. Dan meridai apa yang diridainya. Itulah iman yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati setiap mukmin, yang tergambarkan di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itulah kalimat syahadat la ilaha illallah diungkapkan sebagai kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang dengannya akan menumbuhkan al-amal salih, keimanan. Apabila telah tertanam pada diri seorang hamba di dalam hatinya, maka akan menumbuhkan yang namanya al-amal salih. Karena hati yang beriman akan menggerakkan semua anggota badan ini untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala membuat di dalam kitab yang mulia satu perumpamaan untuk kalimatun thayyibah. Sebagaimana firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat satu permisalan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, diumpamakan seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh dan batang serta cabangnya menjulang tinggi ke atas, yang membuahkan setiap waktunya buah-buahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan-permisalan itu untuk manusia agar mereka mau mengambil pelajaran. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyifati para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang yang kafir dan rahmah kepada sesama mereka. Engkau melihat mereka itu ruku dan sujud mencari keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala keridhaannya. Pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda sujud, yaitu al-khusyu'. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Seperti satu tanaman yang menumbuhkan tunasnya, yang kemudian menjadikannya kuat, tumbuh dan berkembang di atas pangkal yang kuat, mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala membuat dengkian dengan mereka orang-orang yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah gambaran daripada umat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadilan itu wahai kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bukanlah artinya menyamaratakan hak setiap orang. Tapi keadilan itu adalah dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Naam, berwala kepada al-haq dan berwala kepada al-batil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan itu semua di dalam kitab yang mulia. Dan itu adalah perkara yang bersesuaian dengan akal dan fitrah setiap manusia, yaitu tidaklah menyamakan segala sesuatu itu pada hak dan kedudukannya. Itulah yang namanya keadilan, yaitu memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, yang lurus itulah yang diikuti, yang menyimpang itulah yang ditinggalkan, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang betul-betul memahami tentang agamanya ini, sehingga betul-betul seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya mulia tadi, sebagai sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Qala Allah Ta'ala, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha waj'uhu khawfan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya baik. Dan berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah dekat dari orang-orang yang senang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka yang namanya merusak di muka bumi ini adalah dengan tidak menegakkan keadilan, yaitu syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sebesar-besar kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini adalah asyirik. Karena syirik adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, memberinya mau'izah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah. Sesungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Menjadikan ibadah yang mulia ini ditujukan untuk makhluk yang tidak memiliki sedikitpun hak untuk disembah, yang tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk memenuhi permintaan orang-orang yang memintanya. Karena semuanya itu adalah hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala amatlah murka dengan kesyirikan yang diperbuat oleh hamba-Nya. Demikian pula kerusakan di muka bumi ini terjadi dengan yang namanya al-bid'ah, yaitu segala apa yang dibuat-buat oleh manusia sebagai ibadah padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam tidaklah mensyariatkannya. Karena itu adalah bentuk menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kemurkaan dan kerusakan pada setiap bentuk kebid'ahan. Demikian pula yang namanya kemaksiatan, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melaksanakan apa yang diperintahnya, dengan melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukannya, itu pun semua adalah sebab datangnya kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah taala berfirman ketika mengisahkan umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, qala Allah taala fa kullan akhadna bilambih, maka setiap kaum-kaum yang terdahulu yang Allah binasakan itu Allah binasakan dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang Allah timpakan kepada mereka bebatuan dari langit. Wa minhum man khasafna bihil ardh, wa minhum man akhadathu shayha, dan di antara mereka ada yang disambar oleh suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ardh, dan di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke perut bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu yuzlimuhum, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka segala musibah, segala kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain sebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Entah itu berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang lainnya. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk mengenal agamanya dengan baik, agar dia mengetahui mana yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dalam urusannya, dan mana pula yang dengannya bisa mendatangkan kerusakan di dalam urusannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dengan iman dan amal saleh itulah keberkahan di dalam hidup ini akan Allah turunkan. Qala Allah taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat-Nya, mendustakan para rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Dan juga Allah taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasalat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yadhi'un." Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Untuk Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum, kemuliaan itu adalah dengan keimanan, dengan amal saleh, dengan akhlak yang mulia. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita semangat di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan berhukum dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan menjadikan kita semua beristiqamah di atasnya hingga berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Aqimish shalah.